Nomor berapa hati ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wasalasun. Ote maqalah kang nomor 1 lan 30. Nggih 31 An Hatim Al-Asam. Saking Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu taala annahu qol. Arba'atu asya'a la ya'rifu qadraha illa arba'atu. Arba'atu asya'a te papat pira-pira perkara iku la ya'rifu iku ora ngerti. Qadroha ing kadare arba'ati asya' sapa ila arba'atun kecuali wong papat minal ajnasi sing pira-pira jenise wong. Mereka fa inna syai'a mongko sak temene perkara iku inama yu'rafu. Iku amesne den ngerteni apa sik. Fa inna syai'a mongko sak temene perkara iku inama yu'rafu. Angin mesti ne iso den kenali apa sik to den ngerteni apa sik. Biditihi kelawan wali anisya. Biditihi kelawan wali anisya. Siji asyababu sifat nom. La ya'rifu ora ngerti kodrohu ing kadari sabab. Sopo ila syuhu kecuali wong sing tuwa-tuwa. Ahlul harami tikse wong sing wis renta, sing wis pikun, sing wis renta. Wal afiatu lan sehat. Maknane sehat mriki ai difaul makruhi tegese ora anane barang sing dikedingi. Misalnya roh rasane sikil ora putung, tangan ora putung. Layar ifu ora ngerti kodroha ing kadare afia sapa ila ahlul balai kecuali wong sing duwe bala. Qala dawu sapa al-Ghazali Imam Ghazali bada hadil jumlati ing dadi gendine iki jumlah oleh dawuh wala ya'rifu. Lan ora ngerti kodrol hina ing kadar kecukupan sapa ila ahlul fakri kecuali wong sing duweni fakir. Misalnya wong di beras 2 kilo itu biasa wae. Nek ora rasane ora duwe terus utang tangga lagi kapok napa. Kayak kowe di tangan sikil lemene kan sikil lelek biasa wae nek diamputasi lagi kroso. Dibeli sikil lelek ya penting. Kalau dibodek no barang serabut dilanggar kena aku melaku ya pun penting. Kalau di salon barang aneh-aneh sekali lele aku tu di salon penting kerana kena aku melaku. Kena aku pen roh rasane ya, mau diketok sih enggak lagi roh rasane pentingnya aku sikil sinyal lagi. Wasihatu lan sehat lah ya rifu orang ngerti kau terus yang kadar sehat sopo ilal mardo kecuali sing loro jamu mari dan jamu yang loro ya ilas ahli sakopi kecuali wong sing dua ini sifat loro. Wal hayatu teure piku layari fura ngerti kodroha ingka dari hayat sopa ilal mauta kecuali piro-piro wong sing mati. Niki sing penting kula terangno niki nggih menjali kula niku tak niati teng dunya nerangno tauhid. Niku kalimat niku sampean balin malih fa inna sya'a inna ma yurafu napa bidithi napa fa inna sya'a inna ma yurafu bidithi. Terus cara ulama-ulama hakikat Allah gawe ireng iku ben ketok putih. Terus Allah gawe ireng iku ben sing putih ketara putih. Jadi ireng digawe niku mboten niat gawe ireng tapi ben mlebu kaidah wa bidithi tatabayanul asya. Di garis putih itu kelihatan putih sekali kalau didampingi apa? Hitam. Sehingga hitam ini malah berfungsi mencerahkan apa? Putih. Maksudnya ngaten kalau saya dan umumnya ulama siapa saja yang mencintai tauhid termasuk ulama modern sing kabudute dibom nih kula riyen teng sarang mucal niku kitab Kubrul Yaqiniyat iki cerita tahadus ini mas saya pernah ngajar 6 tahun kalau gak 5 tahun fun Kubrul Yaqiniyat teng Madrasah Ghazaliyah iku karangane Said Romdon Al-Buti kita tahu beliau akhirnya mati itu dibom di Syria gitu. Itu sebetulnya ilmu yang beliau utarakan dia lazim, hanya lazim ya nggak ada yang aneh, semuanya lazim sesuai konvensi ilmu-ilmu tauhid, ilmu kalam. Tapi umumnya ulama modern yang sing aku yakin diri dan pangeran biasanya tetap punya sisi yang kesamaan bahasa. Misalnya fikih yang dikarang Madzhabul Arba'ah dulu, tentu orang sekarang pahamnya lewat Wahbah Zuhaili. Usul fikih yang dikarang Zakaria Al-Ansori, mungkin orang sekarang pahamnya lewat Abi Zahroh yang di Mesir, baru tren-trennya misalnya. Di Indonesia misalnya lewat Mbah Zubair, Mbah Sahal. Karena biaya-biaya kita juga punya utang utang sama ulama modern. Ya juga kayak santri-santri khusyuk, ngerti kayak kita modern moh, jenengannya kita kuno. Bukan kita kok, zakat emas itu piro, isru nami sekolah. Nah ya itu piro, isru nami sekolah. Berkode ini mau moco kitab modern. Jadi raro konversi isru nana apa? Miskolah, ini aku jenis geblek no. Bareng takoi, iso jamak sholat piro, sitata asoro farsakon. Lah ya itu piro, sitata asoro farsakon. Kita tetap butuh ulama modern, karena mereka yang mengkonversi itu. Misalnya isru nami sekolah itu, per sama dengan misalnya sekian dinar. Satu dinar itu 4,25 apa? Gram. Kalau 4,52 gram, ya kira-kira isronami sekolah itu sekitar 89 gram. Kalau 89 gram atau 84. Kowe seneng zakat larang ta murah? Iki tak tes. Kowe seneng nisab zakat larang apa murah? Larang, medit berarti. Rega efeke ku kowe nak darani wajib ku 69 gram, berarti kan dia 64 ra wajib zakat. Konangan asline. Dadi uang milih nisab larang iku mesti medit. Ora kok mungkin medit. Mesti medit. Alasane ikhtiar, tapi tetep dadine iku medit. Kula rong tau debat wong kalah kecuali pisan, debat wong medit wong mesti kalah kok. Mergo apa ya? Teke wong medit luwih cerdas no. Mergo tukang perhitungan no. Wong lomo kan biasa dibulat no, no? Repot sama medit. Mari cepat kiamat. Sampe tak kita bedhe. Ini penting kalau terang no. Sehingga ilmu tauhid yang dikarang Imam Ghazali sekali berghazali sekalipun itu ya kadang kita tidak tahu logika klopnya kecuali dikarang orang modern. Saya utang jasa ya termasuk saya sering cerita di sini, saya dulu ngaji sama Mbah Mun itu kitab Al-Husunul Hamidi ya. Itu dikarang orang kemarin sampai sekarang jadi pelajaran di madrasah sarang. Kelas pinter ini kelas kalian. Kelas 2 Aliyah. Aliyah diniyah maksudnya orang Aliyah, Aliyah kurikulum. Wah padha no. Ngeten bisa dirungokno tenan. Di antaranya komentarnya Syekh Robdan Al-Buti dalam Kubrul Yaqiniyat itu. Beliau cerita begini. Ayo do goblok bareng atau pinter bareng. Ini saya kalimatnya persis seperti ini. Kenapa dalam latihan tauhid itu kan ada sifat berapa? Kalau latihan tauhid sifat wajib, sifat muhal, sifat jaiz. Terus sifat wajib itu berapa? 20, terus muhal 20, wajib jaiz ya. 1. Kowe rasa kuatir ngapalane angel wong iku karek malih bar wajib ya. Dadi ra perlu ngapalo kabeh. Pokoke 7 iku ya sing 7 kan bolak-balik. Ya 7 kan diulang-ulang. Wujud, terus enggak ya wujud sitok ya kidam bakok mukhalafatul hawadisi kiamuhu fi nafsihi. Kak itu bucah Mustafa pakaian bucah. Kak ngitungnya bi wujud sifat nafsiyah terus idam bakok mukhalafatul hawadisi ya muru bi nafsihi wahdaniyah sifat salbiyah ya. Terus mulai sifat tenan itu kan kudroh kirota sama resor kalam terus mulai natijah sifat apa maknawiyah berarti ya kan terus kudroh pokoknya karek bentuk master apa no? Karek bentuk napa? Master kalian isim fa'il. Ndak iki rungokno tenan. Kok nek tau ketemu papat kok orang di swarga kok dibiji malaikat. Saman saiki tak bedheki. Jare Said Ramdur Al-Buti, sebetulnya manusia itu ndak pernah tahu Allah. Nganti cerdas kok apa iku wong ora tau roh pengira. Tapi baru kae wali ane iku luwih mukhal. Iki kalau balen wali. Wali ane iku luwih mukhal. Akhirnya kita iku ngerti pengira. Dulu saya itu rapati cocok sama Said Ramdur Al-Buti. Karena aku itu termasuk orang para pangeran. Jadi roh ilmu aneh-aneh aku cocok. Mereka aku rasa itu ya seroh pangeran. Jadi tak anggap saya kok, iya saya naik dewe. Karena saya guru ya tak teliti itu, tak ngenangin kok ada bener. Terus Saya baru tahu itu Syekh Nawawi. Syekh Nawawi yang orang tafsir mundir, Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Syekh Nawawi sepoke Syekh Nawawi sing uripe ning ndi? Banten sing Mekah. Ora nggih ngaitno putune saiki wakil apa ora usah ngono. Wong mari kampanye. Ora usah ngono, sepoke ngono mboten nan ora aku ya ora roh putune. Aku ya ora roh sanate piye, silsilah piye, seneng kok kampanye. Pokoke Syekh Nawawi ngono. Yang jelas saya punya kenangan khusus sama Syekh Nawawi karena saya Lukman ini cucunya orang yang dulu garwo bujo terakhir saya sinten Nawawi. Jadi saya Nawawi itu bujo terakhir itu tiga nomor murite. Paham ini apa? Mergo nom. Terus murite paling alim pun termasuk buyut-buyut kula nggih buyute Mbah Lukman. Lan kula tahu banyak tentang sejarah saya. Nawawi. Kok buyut-buyut kula marisi bujune napa? Ya sak ilmune. Jadi ya marisi ilmune ya marisi bujurni orang dah oh tak tahu dididik asal tapi bujur paling nong kan bujurnya gua akeh lama di sini bujur akeh minimal itu papat tapi nak sing dirabi so limo so sepuluh tapi perangkatan itu papat lewat mudurung aku tak rabi tak takut rabi sping rompul waduh. Tapi rawalnya rombola langsung gitu, wah. Papa asal payu, nasiin gelem terus. Ya kaki asal payu, alhamdulillah. Bon kurang nonton tenan. Syekh Nawawi itu kan kalau nanti sinau tafsir Munir, dan saya punya rencana membaca tafsir Munir entah kapan. Tapi saya pernah sinau khatam, saya takriri. Itu beliau ngendikan gini, fa inna ma'rifata sifatillah, iku latu rofu illa bisuluh. Saya masih ingat, beliau menghentikan tidak asalib tapi sulub. Sulub itu jama'i salbun. Karena kita memastikan sifat-sifat Allah itu akal kita, muntaha aklina, puncak akal kita itu hanya mengetahui lewat sulub, lewat sifat salbiyah. Misalnya begini, terus saya cek lagi di kitab Ihya, karena ini urusan disiplin ilmu, jadi harus ada padanan. Saya membenarkan Syed Ramdan Al-Buti setelah melihat sekian padanan di Ihya, di Tafsir Munir, di beberapa kitab. Ini untuk nonton. Misalnya saya bilang, rumah nama bos, biasanya nak ilmu logika, gue sakar mudi. Misalnya tisu ini tak potong terus pecah. Sebabnya terpotong ini karena tak potong apa karena tisu ini lemah? Gak, gue latihan cerdas, ojo latihan lugu, yo. Dia ini pura-pura tak mikir, pokoknya dia udah tawakal yang tadi mati, semua udah dia ini pura-pura wali, gaya ini gaya wali, dia ini mau mikir gue gaya wali, mau mikir gaya apa? Ya nak wali tenan, rabo, nak wancan malas mikir terus iya. Nah, kalau ya para pangeran tapi gelem mikir. Ya kalau kaca tak pecah terus kemudian pecah, itu sebab pecahnya karena apa? Karena saya pecah apa karena kaca itu lemah? Lemahlah nak gak dipecah kan ya ora pecah. Ayo. Dipecahlah nak ora lemah ya ora terpecahkan. Terus sebabnya apa? Loh, kok sebabnya pecah-pecah itu akibat. Takdir. Kau nyari Mustafa. Gerti ya mikir mau kan jare wis to. Yo to wae model wis eling pangeran pengen tadi mati wis. Wis wis. Yo apik ono kanggo calon wali apik. Syaraté wali ora mikir. Dan jare Mbah Mun, kowe aja geman hak pengen dadi wali. Wali kok jalur bodho iso, pokoke agak mikir lugu iku iso wali. Tapi nek ulama kudu pinter. Dadi wali ku iso liwat jalur bodho. Tapi ya dadi wali amatir, wali-wali sing iso dibredel maksudnya sing iso bisa dialunir, gampang anular. Ketua daerah sedulur bisa di PHK, nanti wali-wali. Enak wali kok jalur ilmu sudah dikutuk. Nah, pertanyaannya adalah, yang penting itu jari saya Etram dan Al-Budi, yang penting kue ku muni ono sebabe. Dengar no ya, yang penting kue ku muni ono. Nah, karena sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Dikatakan sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Makanya kita menamai Allah itu aslul mawjudat atau musabibul asbab atau wajibil wujud. Mergo nek kowe darani alam raya iki misalnya alam raya ini diciptakan oleh siapa? Oh, gak ada yang menciptakan, tahu-tahu ada. Lama-lama kan kita berpendapat sebelum ada alam ini ada ketiadaan. Kemudian ketiadaan ini menjadi sebab keadaan. Kan lucu, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang akal kita lebih menolak. Meskipun ketika akal gini, alam raya diciptakan oleh zat yang sebelum alam. Yaitu Allah. Tapi iso wae sedurunge Allah ana zat meneh. Ya ora iso Allah, sing Allah sing iku wae. Tapi ana pertanyaannya, jangan-jangan sebelum Allah ada zat lagi. Ya sik ora sido Allah, sing Allah sing sedurunge. Nah, sebetulnya kita yo ora paham. Terus akhire piye yo ora paham. Cuma penasaran gini bisa dihentikan. Luweh mohal nak ana kesimpulan sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang ada. Iku jenenge Allah lebih dikenali bisuluk apa? Bisuluk dengan sifat salbiyah. Luweh gampang kowe darani alam disebabno oleh sesuatu sing wujud. Yang karena ini nanti kita istilahkan untuk Allah disebut wajibil wujud daripada kowe darani alam disebabkan oleh ketiadaan. Iku jenenge bisuluk. Makanya kita menemukan Allah nak cara ilmu tauhid disebut harame utawa muhalid daur bek tasal tasal. Sok wis ora usah mikir daur tasal malah bulat meneh. Paham ya? Jadi det itu penting. Mulane kula niku nganti sakniki niku pikiran kula nggih kangge det. Misale kula sakniki urip, rungokno ben aku saiki urip, bisa bernafas, bisa ngamuruh, bisa ngenyek, bisa macam-macam. Mau ngenyak rugen barokah ngurangi dosane nambahi derajate. Derajane ngurangi ganjaranku kena ngenyakku. Tapi kan stokku ganjaranku akeh ra popo lah. Dadi akeh to. Jane ngira ngritik wong dosa. Ngurangi ganjaran. Tapi kan cek cukup lah. Nah itu menurut saya cukup. Karena misalnya ganjarane mulang itu kan 100 ya. Ganjarane ngenyak loro. Apa dosane ngenyak loro cek 90. Waduh. Cek susut. Dadi agak aku kok ana totalane lah. Ngono. Karena aku mulang rugi ini gajaran di satu, ngenyak Mustafa paling siji lah, gak nganti lo rung. Berarti cek berapa sangat puluh. Tapi nak ngenyak Mustafa langsung dosoto, kan kue rai mulang deh nih. Jadi kau jadi roh aku roh oleh. Ayo rumah noy. Iki penting ya, gue ngelatih tauhid. Ya napa gue ngelatih napa tauhid. Setan itu kepinginnya uang itu gak berpikir. Sehingga terjadilah teori Tobiah. Tobiah itu alam ini wujud dengan dirinya sendiri. Kata dengan sendirinya sendiri itu diulang-ulang. Terus ditambahi rofahiyah, eling-eling rofahiyah itu urip mapan. Butuh kelon-kelon, butuh mangan-mangan, butuh turu-turu, butuh dugem-dugem. Karena orang ini sudah mendewakan hawa nafsu, sehingga kenyamanannya ya kelon, seks, turu, jagungan, semuanya seperti itu. Ini yang dikritik orang tasawuf. Sebab itu awal kekafiran adalah rofahiyah, hidup poya-poya. Karena dengan poya-poya ini orang tidak pernah berpikir serius, akhirnya tidak menemukan Tuhan. Sampai akhirnya ada paham komunis, ateisme, nihilisme. Saya itu pernah ketemu orang ateisme, tanya saya gini, Pak Bah, saya ini cara berpikir ateis. Saya mau iman, kalau Anda bisa membuktikan Tuhan itu siapa? Lalu buktinya apa kalau ada Tuhan? Terus saya bilang gini, betul Anda ingin iman? Ya, katanya. Terus saya pakai teori mantek, karena saya dulu pernah belajar mantek. Kelirunya orang Islam, ini rumah Allah Tuhan, memang ini serius ya ngaji. Memang syaratnya ngaji harus mengenalkan sama Allah. Inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada Allah, Allah ma'rifatullah. Caranya adalah binna dori sohbah, dengan pikiran sing sehat. Kamu betul ingin iman? Iya, Bapak. Terus tak tanya. Kalau ada rumah terbakar, kamu suka enggak? Ada orang yang bilang sebabnya kena konsleting listrik atau ada apa meledak. Atau Anda suka bilang enggak ada sebabnya sama sekali. Oh, senang yang ada sebabnya misalnya ya tadi kena konsleting listrik atau kompor terbakar dan sebagainya. Lalu kalau alam wujud ini kamu suka ada sebabnya apa tanpa sebab? Ya suka ada sebabnya sebetulnya saya. Lah sebab itu oleh Islam dinamai Tuhan. Sebab ini oleh Islam dinamai. Sebab itu dalam ilmu mantek, sebenarnya ilmu mantek itu enggak kenal Allah, bahkan enggak pernah nyebut nama Allah. Saya ulang lagi ya, di ilmu mantek, ilmu logika yang diajarkan di pondok-pondok itu enggak pernah nyebut Allah. Yang disebut adalah alam ini rubah, alam ini makhluk, kalau makhluk butuh khalik. Paham ya? Alam ini sudah akibat, musabab. Kalau akibat berarti butuh sebab. Yang sebab ini kita sebut musabibul asbab. Dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebabi. Sebab itu harus bersifat qadim. Dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib apa atau wujud superior atau wujud super, kita sebut wajibil wujud. Paham ya? Sehingga wujud yang ada ini kita butuh butuh sebab. Yaitu harus ada wujud yang superior, kita nambahi wajibil wujud. Nah, semua itu oleh Islam disebut Allah. Ya, semua itu oleh Islam. Tapi uniknya orang itu langsung iman. Betul ya orang itu. Nah, kiai-kiai tidak mau nerangkan gitu, Bapak. Sehingga saya nyari-nyari Allah itu siapa. Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman, tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu apa yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini. Mungkin Einstein bilang itu causa prima, mungkin orang modern bilang apa saja. Paham sing lho maksudnya? Jadi akal itu harus menemukan itu pasti enggak nyebut Allah. Nah, Islam yang mengatakan itu. Coba sama cek saja. Ketika Allah mengenalkan dirinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu zat yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Itu enggak pernah nyebut dirinya Allah. Ya Yuhanna su'budu rabbakum. Rabbakum itu siapa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhanmu itu siapa yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu. Sebagian ayat, saya, kata Allah, nyembahlah saya. Saya itu siapa? Zat yang menciptakan langit. Nah, kemudian sifat-sifat ini oleh Islam, yang punya sifat itu dinamai. Tapi kelirunya kiai-kiai, kalau nerangkan langsung Allah, tentu PKI pikirannya Allah itu siapa? Padahal akal hanya punya rumus, alam ini butuh penyebab. Penyebab ini kita sebut musabibul asbab atau kausa prima atau wajibil wujud. Yang Islam secara agama menamai itu Allah. Jo langsung Allah, nah langsung Allah mesti ditanyakan, Allah itu siapa? Paham ya? Nah itu kelirunya kita. Kita juga ikut keliru dalam apa? Merekonstruksi apa? Bangunan apa tahu? Makanya di Quran tuh sering nyebutnya itu apa? Sifatnya dulu. Ini penting saya utarakan. Jadi ini penting sekali ya, karena nanti sampean senajan to muridku, kalau muridnya Mbah Mun, muridnya Bapak, nanti muridnya Nabi, nanti ketemu mungkar nakir. Itu tidak bisa kecuali kamu punya kemapanan logika. Jadi taklid itu tidak bisa. Karena mungkar nakir itu kayak pegawai KPU, jadi nak takut itu tebak-tebakan. Betul, jadi mungkar nakir itu misalnya Nabi Muhammad, dia tidak nyebut itu Nabi. Ma takulu fi hadzal rajul, jadi enggak ma takulu fi hadzal. Yang diajarkan mudin itu formalitas standar mungkin kompilasi hukum Islam atau apa itu sebetulnya enggak tahu saya. Kalau di Bukhari di Muslim, malaikat mukanake tanya gini, "Mataqulu fi hadzal rajul?" Bagaimana komentar kamu tentang hadzal rajul? Bukan nabi ini tadi. Lelaki itu siapa? Padahal maksudnya lelaki itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi supaya pertanyaannya lebih sulit, coba kamu komentar lelaki itu siapa? Terus di situ di Bukhari diterangkan fa'amal munafik, fa'amal murtab. Orang munafik atau murtab, orang yang ragu. Terus dia komentar, kata orang-orang sing dia nabi, makanya saya ikut-ikutan bilang dia. Itu didefinisikan, dikategorikan orang munafik. Kalau cara ngomong, saya dengar-dengar kata orang dia nabi ya, saya ikut-ikutan bilang dia. Wah itu diantem ya, malaikat. Nah, terus kata Imam Bukhari di dalam riwayat. Fa'amal mu'min awil mungkin, orang mukmin atau mungkin itu yang keyakinannya benar. Karena rawinya syak ya, biasa lah dalam ilmu hadis seperti itu. Fayaqulu huwa Muhammadun ja'ana bil bayyinati wal huda. Fa'amanna bihi wa shaddaqnahu. Kata-kata bil bayyinah. Orang itu adalah Muhammad. Dia nabi yang datang ke kita bil bayyinah dengan bukti yang begitu jelas. Maknanya bayyinat wal huda dan membawa petunjuk. Misalnya begini, ini yang saya alami. Kamu boleh copy paste, boleh ngeblat pikiran saya, tapi saya tidak menjamin mungkar nakir mengasih sih, karena syaratnya harus dari pikirannya sendiri. Tapi kita warai kerpeane, lho. Misalnya begini, ini saya dan saya tanggung jawab sampai ketemu Allah. Aku roh Kanjeng Nabi nak nabi ku mergo ajaran salat. Saya lho. Meskipun saya tentu sudah iman dengan barokahnya Quran, hadis, guru-guru kita sudah iman. Tapi aku roh Nabi nak nabi tenan niku gara-gara salat. Yaitu Nabi ngendikan as-shalatu imaduddin, salat itu cagake agama. Coba kalau dia seorang raja, ngapain menjadikan orang dikon sujud ning pangeran, dikon rukuk, dikon happy be pangeran. Itu satu as-shalatu imaduddin. Terus Nabi ku mati-matian, nah ana sahabat gak salat jamaah. Ujare Nabi sekali-kali wong tak kon ngimami santri, aku gak ngimami. Ape moro mae wong-wong sing ora salat apa? Jamaah. Tak obonge mah. Itu dua. Tiga, Nabi itu ketika perang, perang wis kondisi paling emergen, iku tetep salat. Bahkan Nabi saking senenge salat iku nak lunga. Kok salat sunat iku ae nama tawad jadwi rohilatu, kadang madhep ngetan, madhep ngulon, sementing iso salat. Terus Nabi nak muji sholat tu sundul langit, saking muji ini sundul langit, wa ju'ilat qurratu aini fi sholat, aku ayam tidak bisa sholat. Sifat ini sifat raja apa sifat orang yang dekat Allah? Itu pasti nubuah, enggak mungkin orang akal sehat. Misalnya orang ingin jadi presiden, kepinginnya ya suara. Kepingin jadi rojo, kepinginnya monarki anak turunnya jadi. Ini tidak itu semua. Enggak mungkin kalau enggak Nabi kok orang punya berpikir sholat itu, paham? Dong, teman. Jadi gak mungkin ide sholat itu kalau gak keluar dari seorang Nabi. Dan itu dibuktikan perang ya sholat, bahkan beliau mewajibkan anggar uang ijak no nyawane wajib. Raiso ngadek luguh, raiso luguh, selaya-laya, raiso mengkas mengislah sholat yang hati ini. Pokoknya yang berbau sholat bahkan gak ditoleransi, ditinggal sama sekali. Karena ini hubungan manusia dan Tuhan. Dan apa? Saya pikiran gue sederhana, orang mungkin. Wong di pikiranmu kok gak Nabi ku gak? Apa instin punya pikiran gitu? Isaac Newton misalnya, atau tokoh dunia, Aristoteles, Plato, meskipun iso sudah menemukan, benda ini relatif. Ya mesti ya relatif. Misalnya manuk doro, ya rungokno, misalnya manuk apa merpati, atau manuk kentilang, itu kayak cara wong-wong, rak. Manuk yang tidak sangar, tidak ganas. Sing ganas itu manuk apa bidu, atau manuk apa lang. Mergo lang bisa mangan derkuku. Iya jari derkuku, lang itu ganas. Tapi jari ular, jadi ular tetap terkuku bel apa? Orang asyik sing manok-manok lemah itu. Empret yo ganas ngomong kudine korban. Yo tara. Lho lah iya, iku kan sesuatu nama pasti nisbi. Wedhus iku ora ganas dibanding macan. Tapi jari kuman-kuman ular-ular sing urip ning turi yo ganas wedhus berkor dipangan sak. Yo santung-untung ngene kok. Artinya apa? Instin pinter ngono aku gak ya iso maksudnya aku. Tapi Nabi ku unik idene iku salat. Terus pangeran niku buta seksi. Ben dadi seksine Nabi ku bahkan orientasine salat iku bojo. Mulane jare kula kok diutang jasa Ibnu Hajar sekolah. Kena apa Nabi bojone akeh. Wong paling cangkem elek iku wong wedok. Lha iku bojone Nabi ku pirang-pirang kudune kan mangkel. Wong jenenge ana marwah akeh kudune mangkel. Tapi harus ditakoki kenangane wek Nabi ku ya salat. Jare Aisyah di bojo gandeng Nabi ya repot. Aku wis turu ning ngarepe, terlentang ngono ya tetep tinggal. Bojoku dhe kenangan kok kowe ngono to. Artine Nabi ku gak main ngono salat bojone sing dimaruhe ditakoki wong ya kenangane ya. Salat jare Aisyah. Aku wis terlentang. Bahkan kuntu bene ya dehi kal janazah. Nabi pas salat aku ning ngarepe kok Aisyah wayu berarti. Nah kok bojomu kowe ra mbok terusno kan ana sebabe gitu. Nah sambut terusno sebabe apa kowe roh. Elek judes elek melarat sembuh ngono. Iku jare Aisyah, aku terlentang kok jenazah. Nak Nabi ngadeg, aku tak jujurno. Nabi nak salat suwi. Engko nak aku keturun, engko nak ndekne ape sujud, fahu masani biadi. Terus aku didudung, terus sikilku tak ingker. Terus Nabi punya ruang apa? Jadi Nabi dulu kalau mau sholat itu ya di balai yang dipakai tidur. Orang kong saya ini gaya-gaya nenggon sholat atau tidur sholat Fabio. Nabi itu masyur sholatnya nenggon kasur sih tidur dulu. Nenggon kasur ya orang pokoknya nenggon apa. Jadi orang gaya-gaya nenggon saya ini kan gak usah gaya nenggon ruang sholat nganti ono sawang ya Allah. Enggak tau tapi rata apa. Nabi itu sederhana. Lagi-lagi kenangannya apa? Sholat. Kayak penangannya istri-istri Nabi sampai doi soni rono sholatin Nabi. Ummu Aiman itu tonggone Nabi dua anak jadi cadal merupane Anas. Dolan nenggone Anas. Iku yo bareng dolan berarti sugoi di jongkoe tak kei hadiah. Napa ya Rasulullah? Ayu mau diin tuh ribuan usol dia di panggudan singgoe seneng aku sholat nih. Niki ya Rasulullah. Jadi Anas kenakane. Aku di kelosok sing wis rada elek, tak lapi sithik terus Nabi sholat di situ. Dadi kaya apa? Lho iku gak mungkin wong kok duwe ide sholat. Iku nak gak Nabi gak mungkin maksudnya. Makanya saya direncana nak gue jawab mungkar nake. hak sing kau pikiran nang dhewe bukti nak Muhammad ku nabi kok diantarane. Makanya aku yang ngerepek ya oleh oleh ya ora wis pokoke ini cuma saya ndak tahu apa mungkar nakin menerima kerpean mawon. Jadi lah untungnya mudin-mudin mau nerangno tes-tesane mau lima monggo apa? Apa marabuka terus? Kemana buka? Dinu kan? Bukan dinu kan? Tes-tesane mudin kira? Bu, bisa mudin. Kira. Kemana marabuka terus? Waman Nabi Uka Dinu Uka Rabu Uka terus kitab terus Ikhwan Bapak rata kono Bapak Bapak ditokokno Ibrahim Bapakmu dora kanggu Cik Karmen Cik Karan sampean dadi Ibrahim lah sing anak kiai tenang wae sampean kon jaman Abu Uka kon jawab Ibrahim aman nasab bapakmu ora kanggo kabeh sampean gus kabeh pokoke sampean. Sampeyan kan jamaah buka kan Ibrahim malaikat itu lugu ora. Wah bodoh ni ora anake. Kowe anake Parmen ngono anane. Nah ini penting saya utarakan. Karena apa? Semakin lama itu orang nah terus ini gitu ya. Saya ini kan baca kitab banyak sekali. Itu tadi saya sudah buktikan sholat sudah ada lima mungkin. Tak teruskan. Ketika Nabi mau kabundut. Ketika mau Nabi kabundut, dia sudah susah lah, susah. Itu dibuka jendela. Itu Nabi masih di dalam buka jendela. Ketika melihat orang sholat itu langsung sehat. Ternyata ketika beliau sakit, orang semua di masjid tetap sholat. Masyhur kenangannya Aisyah, kenangan Sayyidah Fatimah. Fastana rawajuh wasur rawajuh. Nabi baru tidak sholat, berdua sholat, semua nangipot. Ternyata aku sukses dadi nabi wong do salat. Sopo nang ibot? Padahal beliau sakit. Sudah usi barok sudah pakai blimbu, sudah di kepalanya sudah di asbu, sudah dimaksud, sudah di. Akhirnya apa? Nabi minta cung aku gandeng ben iso salat terus dipapah. Dipapah aku Sayyidina Ali bin Fadl. Fadl itu saudaranya Abdul bin Abbas Fadl bin Abbas. Terus Nabi yuhada bin rajul ini dipapah Fadl ke sinten? Ali. Terus kemudian ikut sholat. Ikut jamaah masyhur. Terus akhirnya Abu Bakar mundur, kemudian Nabi ngimam. Lagi-lagi Nabi bunganya itu krono sholat. Jadi semua kenangannya sahabat itu ya sholat. Karena begitu spesialnya sholat. Ini era sahabat ya, orang-orang era rasa ini. Karena begitu spesialnya sholat, ketika Rasulullah wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Ini dengerin betul ya, Pak. Paling tidak kita pernah punya pikiran kayak orang waras. Jadi kesuwen kayak berpikir orang waras yang ini tak tobat no. Kemudian ketika Nabi wafat intaqal ila rafiqil a'la, apa komentar para sahabat? Siapa khalifahnya Rasulullah? Ya orang yang disuruh Nabi sholat. Kata alasan mereka jabatan negara itu sepele. Wong sholat sepenting itu saja Abu Bakar sing kon dadi imam. Saya ulang lagi cara berpikir sahabat. Jabatan presiden, jabatan khalifah itu cemen. Wong urusan dunia wae. Uang urusan sepenting sholat wae sing sowan pangeran dikongkon mimpin Abu Bakar. Apa meneh dirima urusan dunia ya ben Abu Bakar. Itu ukurannya kelayakan jadi pemimpin itu juga sholat gitu Pak. Faham ya? Mulane ana kontestasi imam, paham? Tapi gak tapi Gus, akal-akalan zaman modern itu akal-akalan iki cerita. Mulane tak koi iku zaman sahabat terus akiasno. Ya, tapi sampean pernah dengar toh ketika sahabat milih Abu Bakar alasannya apa? Karena nak Abu Bakar ditunjuk ngimami salat. Terus pikiran mereka salat sepenting itu saja oleh Rasulullah diridakno dipimpin Abu Bakar. Ya sudah khalifah Abu Bakar. Kayak apa urgensinya salat sampai semuanya rujukan. Terus Nabi juga ngendikan, sok ben jong kowe nak ning mahsyar iku amaliane ora pati dihisab. Pertama dihisab iku sholat, terus sholat sama Allah, selianya gampang. Lagi-lagi sholat yang dipuji. Tapi sekarang orang Islam modern itu kayak LSM. Jadi pikirannya itu gimana supaya orang kaum marginal, orang marginal itu sendiri orang rom. Supaya ke tengah, berarti kayak pemain bal, jadi rumus-rumus saya buat pemain bal. Orang yang termarginalkan supaya di tengah. Terus orang-orang miskin itu bisa dibasmi. Oleh basmi piye, malaikat Mikael ora kepen ngreskeni ngentekno. Dadi wis gak pikir sampai wong melarat ora salat luwih dibela timbang wong mapan salat. Mergo wong mapan salat jenenge berjuwis. Nek wong ora salat tapi melarat iku kaum pinggiran. LSM senengane bela kaum pinggiran. Padahal iso wae Allah ngukum wong ora salat rezekine angel. Sing sering salat diparingi barokah uripe rezekine jembar. Tapi sebagian wong-wong LSM ya ora kabeh tapi kakehan sing ngene iki, paham ya? Sing sholat mapan nggo mobil dianggep berjuwis antisosial. Sing ra sholat terus Allah ngukum melarat tetep dibela-bela mergo napa mar marji. Ngene iki jugeman melok ngono niku iku wong Islam. Ojo jugeman iso wae dekne melarat mergo uripe boros. Di duit sithik dienggo narkoba, di duit sithik nggo boking wong wedok terus melarat. Bareng melarat berhubung melarat tetep mbok bela mati-matian. Tapi tak koki pangeran itu piye? Iku tak hukum malah mbok bela gitu. Lah saiki aku kan ora percaya tak kok aku. Sopo wae wong paling melarat ning donya terus tak koki asal usule. Kira-kira mergo apa sing dolim apa masalah lune? Wong merantau sing ning dalan-dalan ku rata-rata ya ana mutunge. Melarat ning desa isin tukaran mbek Pakde Bali itu semutung anti silatur rohim minggat. Minggat semonteng ra war dulur. Lho padahal ngendikane Kanjeng Nabi, paling cepet dadekno sumpeke rezeki adalah qotur rohim. Wong lungane wae niate ngadui dulur. Iku jenenge apa qotur? Terus dihukum mbek pangeran pranto kang ilang. Tapi saya ndak nuduh semua orang seperti itu. Tapi aku yakin enggak mungkin seperti ini tanpa sebab. Tubuh bela-bela ni. Mereka kau mau dekau itu marginal berjuis, apa? Marginal. Kalau pikiran ini terus, nanti kita kayak zaman PKI kan. Saya tu punya kenalan gus-gus banyak di Kediri, di Madiun, di mana-mana. Itu dulu PKI Madiun, PKI Kediri, PKI mana-mana di daerah sana itu. Mangkel kiai, dari kiai dah kepoyo bos berjuis. Santri yang orang kerja, ngurumat apa? Kebon. Kiai ni tengok-tengok neng omah untuk setoran. Jadi nganggap kiai kau ketua geng. Mergo kiai ni neng omah tengok-tengok mulang. Enggak santri ni ngurusi kelapane, ngurusi panenane terus disetor. Nggak mungkin antarane kiai kau ketua geng. Terus yang dek dek kau bilang kau apa? Melarat. Mergo melarat tu kau kangen lah. Akhirnya gak gerakan sama rata sama rasa. Itu korban pertama PK. Mergo dek dek uraroh ibadah. Jadi uang sing diparingi jembar kayak kulon kan mulang. Terus rukin salam template, dianggap kok ketua preman untuk setoran ngono ae. Agar ngater. Yo mandi yo jenenge wong bingung kabeh diprovokasi ngono iku yo. Mandi. Akhire pertama yang dilibas PKI yo kiai perkarane provokasine ngono iku. Yo kaya agak anak kiai, aku anak kiai putune kiai itu terus cerita. Padahal kiai-kiai iku mapan mergo barokah wa taqillah insallahu makhraja. Mesti ora ono wong takwa ora diurusi pangeran. Kulo niku yo ora pati pinter pergawe tapi yo kerumat ya pangeran. Umum yang kaji kalau yo kaji, umum yang pak Yurabi yo Yurabi. Cara aku buta wayu untuk akeh kan, cuma yo. Pokoknya gampang kabeh cara gelem, cuma ikan jogo toleransi. Sampai wong ra payu-payu itu. Tadi. Saya tuh pernah itu ngisi seminar di Madura di Bata-Bata di sana. Pondok paling besar di Madura namanya termasuk pondok paling besar itu Bata-Bata sama Gus Yofur. Itu cerita gini, Gus kalau di sini orang alim, wah kalau ingin nikah gampang, dikasihkan, masih dikasih uang sama calon mertua. Kalau anda ingin, nanti pulang bisa bawa langsung. Ini Madura, negara Islam. Yang pemandunya itu bilang gitu. Waduh. Aku ngaku kesuwen dari Jawa Tengah. Kesuwen ra tau roh ngono-ngono iku. Dadi kok kaget lho, masa gitu ya. Lah itu ada pendereknya lagi. Pengiringnya lagi. Tak tanya, apa betul gitu? Oh iya, betul. Betul, betul sekali. Padahal kecerdasan Madura itu yang paling bisa ngalahkan kecerdasan Pak Habibie guyonannya. Karena kalau guyonannya Pak Habibie itu tanya, coba ukur ketinggian tiang itu, tiang bendera. Oleh orang Madura dinaikin. Ditanya, kenapa tidak kamu copot itu kan tiangnya kan copotan. Kenapa tidak kamu copot ukur di bawah? Oh namanya agak ketinggian pak. Makanya guyonannya itu, ya itu guyonan. Habibie itu belum pernah debat kalah kecuali ngadu bareng. Tapi di sana juga gitu guyonan. Tapi memang orang Madura itu nak guyon. orang Madura tak tanya, memang guyonannya guyon gitu. Orang Madura cerdas-cerdas, jadi orang sekarang bisa bayang no, itu. Berpikir itu beda memang. Nah perasaan saya di sana itu kayak di Thailand, karena pulaunya terpisah terus bahasanya beda. Jadi kalau orang Madura ngomong sama orang Madura kayak ada di Indonesia juga. Ya. Kayak di Thailand. Nah ini cerita, supaya kamu tahu. Jadi berkah betul ya, di Indonesia itu lama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai Madura. Dan orang Banjar, kenapa saya bilang lebih? Ya, karena memang sebuah Banjar, karena Madura itu induknya kan Syekh Kona Khalil. Ya, tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya indukan namanya Syekh Arsad, siapa? Syekh Arsad bin Abdi Somad. Syekh Kona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Padahal Syekh Nawawi Banten masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdi Somad, teman? Banjar. Itu uniknya orang Banjar itu. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Khali Besar di Banjar itu? Siapa itu? Di mana? Ustadz Zainil itu? Enggak, kampungnya apa? Ijen. Sekumpul. Ya. Itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di... Mbah Zaini itu ngajinya di Bangil. Tapi jangan kira sama orang Jawa enggak, sama orang Banjar. Ngajinya di Bangil. Dan kiainya ya orang Bangil, tapi dia beliau orang Banjar. Mucalnya ya pakai bahasa Banjar. Sehingga orang Bangil enggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa? Jadi sudah hidup di Bangil itu mong. Tetap pakai bahasa Banjar. Kalau kita kan Islam Nusantara, jadi koyo piye? Kayak saya itu sering dapat SMS entah berapa sampai lupa lah jumlahnya. Gus, saya ini orang Sunda, tolong ya kalau ngaji bahasa Indonesia. Kadang orang Kalimantan, orang Sulawesi. Padahal saya sebetulnya mau fanatik kayak orang Banjar. Jadi wah, waten apa? Saya tuh sering dapat SMS itu ya orang-orang apa? Biasanya youtuber-youtuber itu. Gus tolong kalau ngasih pakai bahasa Indonesia, ini gak sama sekali gak paham bahasa Jawa. Ini cerita ya, jadi saya mohon sekali ya, jadi tauhid itu kuatkan. Kalau kamu tauhidnya tidak kuat, cari didnya. Cari apa? Didnya. Kalau kamu melogika Allah gak kuat, lalu sebelum Allah siapa? Kalau masih ada siapa, ya itu saja yang Allah, bukan yang lain. Pokoknya Allah harus yang paling awal. Lalu kalau kamu itu masih janggal, tetap akal kita luwih gampang nompo alam ini wujud karena sebab timbang wujud tanpa sebab. Lha iku jenenge ndek. Paham ya? Karena lebih gak masuk akal sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Artinya kalau kamu bilang sebelum alam ini ketiadaan, berarti ketiadaan penyebab wujudnya alam. Ya malah gendeng bareng dong, barang ra ono kok wujud to barang sing ono. Oke, milih gendeng apa waras? Waras, makanya agama ini li kaumi yakinun bagi wong sing waras. Lah nanti terserah kamu, nanti mungkin kita Fatihah ya. Apa menerima logika kerpean? Lah kalau wis menerima kowe iso niru saya tadi, paham ya? Tapi masalahnya wong niru biasanya ra fasih. Cek baleni neh. Pomane kono sing go godo. Oh, hanya saya tuh punya kenangan buruk sama guru SD. Guru SD nanti sowan kula. Sak kepala sekolah sak krun. Gara-gara wis kurang ajar tenan. Tapi guru SD oknum mboten banget mager. Ada mau ada ujian nasional. Ini kisah nyata, mau ada ujian. Ada guru supaya kelulusannya tinggi, ayo udah dibocorno wae. Ya ono didik. Sing guru umume jumbur, jumburul guru nih ya jangan nanti kriminal bocorkan ujian itu. Nah, guru yang satu ini setengah tau mondok. Ora. Ujiane mung kan akhire dibocor rokia. Iki barang donya kok. Kurang ajar. Nak ra percaya takono Gus Baklu. Piye gejer? Kowe iso sowan iki. Lah ya ujiane mung kan akhire dibocor mbek kiye-kiye ra apa-apa kok. Ya selama ini mungkar nakir harusnya tersinggung loh. Kan ujiannya kan dibocorkan siapa-siapa. Terakhir dibocor Omudin, paham ya? Akhirnya tak kok, suan kulo. Kulo pas ning gerdu pondok ning kulo sinau di Pak. Kok guru-guru rene kok nopo? Gus, apa betul, Pak? Aku ya tentu mendukung kebijakan ora iso dibocor to. Aku ya terus ning ngene. Ya nak ujian mungkar nakir iso dibocor ya tapi ujian nasional iki ora ujian mungkar nakir. Sembrono. Dadi ono utek aneh kuwi ono niku. Aku ya ora tau bayang ono nang utek ngono kuwi ora tau bayang. Rohku ya jek nyatae. Lan apa cewek takono Gus Pak. Takokan pertama ngene. Apa ujian mungkar nangkir itu takok apa kok ngene ngene iku dibocor ke iya lho dibocor terus wah mate no wong repot ya tapi ora oleh lho Kang ya bocor ujian nasional protes sepakat lho ujian kok dibocor lah soal mungkar nangkir iku legal kan wis pokoknya oleh lah mungkar nangkir kok cuma saya pastikan yang ada di Bukhari itu sebetulnya yang di Modin itu tidak lengkap. Sebetulnya ada yang orang dites suruh melogika sendiri. Semua orang untuk menabikan Rasulullah itu kan punya caranya masing-masing. Dan itu menurut saya, kamu harus pilih satu saja, yang bil bayyinah. Karena ukurannya tetap fa'lam annahu la ilaha illallah, harus ada ilmunya. Ilmu itu adalah argumentasi ilmi. Kayak tadi misalnya kamu ditanya, kenapa kamu nyembah Allah? Paling enggak kamu bisa jawab, Allah itu pula yang saya namai awal asal-usul aslul mawjudah, yaitu wajibin wujud. Kamu harus bisa menjawab. Wis toklah, pokoknya sementing iso. Makanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak bisa diwaris hartanya. Umpama nabi dunyane iso diwaris, nanti ada kesan nabi ngumpulkan harta itu demi anak cucunya. Jadi sekian hukumnya nabi itu khusus. Karena biar kelihatan ben tambah ya, tentu ben tambah kelihatan kalau beliau memang benar-benar nabi. Nabi orang nabi piye to, Mas? Wes contoh paling gampang salat. Makanya nabi kalau mau salat sampai as-shalatu aima. Coba sampean lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim misalnya wong kepengen mapan, Cina ya kepengen mapan, PKI ya kepengen mapan, lonteng nganti ngono ya kepengen mapan, copet garong nganti ngono ya kepengen mapan. Tapi Ibrahim apa ketika kepengen mapan secara finansial? Pertama doanya Pak, Robbana liyukimus salat. Gusti nggih ben anak putu kula kiat salat iki sukani dhuwit. Piye menungso? Kuwate salat ku nak ndek dhuwit. Coba tapi yang disebut itu salatnya dulu bukan sarananya. Robbana liyukimus salat. Lagi faj'al afidata minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Dadi wong tambah tuwa, kula tambah tuwa tambah ngalim, ya tambah waras. Dadi beda, Robbana liyukimus salat. Jadi bukan kok ngendikan ngene Gusti, anak putu kaya dhuwit sing akeh ben gelem salat. Nak ngono kan materi ini nomor satu. Beliau enggak yang disebut Robbana liyukimus salat. Gusti, anak putu kula ben kelar salat. Tapi karena mereka menungso ben kelar salat disukani fasilitas. Jadi kudu dhuwit. Tapi orientasinya ya satu salat. Napa? Salat. Dan disebut Robbana liyukimus. Itu kalau ndak nabi ndak bisa. Saya ulang lagi, kalau tidak nabi itu tidak bisa. Faham ya? Makanya ini penting. Sehingga kenangannya sahabat sama Rasulullah itu ya sholat. Sampai sahabat ditanya, terakhir kapan kamu lihat wajahnya nabi? Ya ketika sholat terakhir itu di imami Abu Bakar. Aisyah ditanya Fatimah, terakhir nabi kalimatnya apa ya? As-sholat? Umati. Tapi tetap nyebut as-sholat? As-sholat. Semuanya. Lu itu kalau tidak nabi tidak bisa. Donald Trump malah raiso, aneh-aneh. Nah makanya tapi zaman akhir ya, tes-tesan sholat yo, terus jadi serakaru-karuan. Oh itu kias ma'al-farik gitu. Cara ilmu usul pakai kias ma'al-farik. Kias tapi serakaru-karuan. Nah, tes-tesan sholat ya mesti bener Mustafa lah. Sholatnya mau warm terus mau antem. Terus apa Mustafa layak presiden? Ben Indonesia bangkrut. Engko pripat gak nurugen pek. Ana laporan perbankan ana komane wis bulat. Kan dek nanti matematika, pokoke laporan kok ana koma wis bulat. Padahal komane bank iso triliunan. Tapi agar koma wis bulat to. Anjen santri wis biasa misale badi 500 1000. Mbok badi 1200 ya. Saya umur pokoke bangsa koma iku wis apa? Angel bulet. Srepot. Mun kula terusno. Qala syair Abu Nuwas. Dawa sapa syair rupane Abu Nuwas bidominun iklan domenun wal bilwawi kan. Jadi asli ejaane Abu Nuwas, tapi ning Jawa dadi Abu sinten? Abu. Wong Jawa tukang ngelih jeneng wis konane kuwi biasa. Lah iya, bisa kok ana wali alim senengane ngarang kitab jenenge Mbah Sato. Sapa kan? Mbah Sato sing ngarangi anak tutul iki. Ning daerahku ana wali jenenge jare Mbah Seto. Waduh, padahal wong. Sato dadi Seto. Seto. Lah iya Abe Sunan Ampel Cik Ibrahim As-Samarqandi. Dadi Asmoro. Ono Asmoro barak kono. Lah iya wong Yogyakarta iku ben ra syahadat itu diwarisi Sunan Kalijaga syahadat. Menculap jadi sekarang jadi kalau ada orang Jawa ngelih jenengnya rasa kaget paham kunani kuno tukang apa? Ngelih jeneng saya datang jadi sekatan maulat ya jadi mulutan ya, tapi ya apa itu ada sisa-sisa apa? Ini sampai ada si mitos apa wayang loh jadi Semar itu Samir nak apa? Cita itu togok ya kira togok utawa terus apa? Sing cita sing apik Petruk yo. Petruk lho ado iso ngono. Berarti kene Nusantara tenan. Dadi sampean firqa iku 73 ketambahan 1 74. Islam no. Lah mesti ora trimo ndak ya itu ahli sunah ya itu. Ya ahli sunah wae ora usah. Tapi wis ora masalah jeneng wae. Cara kula wis santai wae. Lo sering takut itu ya, Gus apa ada setuju Islam Nusantara, setuju aja. Ini kan berarti ada idealis, aku ini muka Wong sopan yang ngitung jawabanku ya pangeran Rakuwil pak. Gue setuju ra penting, bener-bener pangeran maklum itu. Gue ya aneh-aneh pak, ngunuk apa takut, ngurusannya pangeran apa takut. Kala syair Abu Nuwas, ini macam Abu Nuwas lah Abu Nuwas. Abu Nuwas ya, band Indonesia, bener-bener ini. Bidominun walwawi ismu di jenengi Abu Nuwas wal Hasan bin Hani wasababu talqibi utawi sebab dilakopnone Abu Nuwas di Abu Nuwas lan Abu Nuwas iku ngene kan ana iku lahu kedhi Abu Nuwas apa dawa banane duweni triji-triji tanu sani kang obah-obah terus dadi senengane iku ngobah-ngobahno drijine kowe cara basa Arab iku obah iku maknane nawas ae tata harakan iki obah terus ala ati iki kang atase bunda Abu Nuwas ngucape ngene dhahri tawil Dzunubi in fakartu fiha katsiratun wa rahmatu rabbi min dzunubi ausar. Dzunubi te piro-piro dosa ingsun in fakartu lamun mikir ingsun fiha ing dalam dzunub iku katsiratun akeh. La wa rahmatu rabbi utai rahmate pengeran ingsun min dzunubi sange piro-piro dosa ingsun iku ausar luwih jembar. Dosaku nggih kula akoni kathah Gusti tapi rahmate jenengan luwih jembar. Wa matoma ilan ora ana te to ingsun fi sholihin ing dalam ngamal saleh in amil tu umpama lamun ngamal ingsun wa ing saleh. Kula ro tomak tomak manane arep-arep. Kula arep-arep rahmate jenengan bukan karena kesolehan amal saya. Itu tidak cukup. Kesolehan amal kita itu tidak cukup untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Karena pasti terbatas. Soleh kita pasti apa terbatas. Walakin nani tetapi ini utai saat temen ingsun fi rahmatillah itu rahmati Allah. Iku atma iku tomak sapa ingsun to berharap sapa ingsun. Jadi intinya arep-arep rahmati Allah iku mergo jembare rahmati Allah, bukan kapasitas amal kita. Kalau amal kita tidak cukup. Karena misalnya kita sholat, siapa yang menjamin sholat Anda lolos? Atau sesuai kriteria sholat. Tapi nak rahmati Allah, mesti jembar. Buat Allah, iku Allah maulah yatuh bendoro ingsun. Allah dikang buakang teladiku khaliki dat singyip tanah ingsun. Kalau ini saya ingin ngaji, saya usia tanggal 20, tapi tanggal 24 itu yang rabi ini pernah guru mantu. Santri kula pas itu rabi terus. Wah pokoknya kagak orang rabi itu kan, bukan musim nopo lah. Dino itu orang telu, yang terkait kulo itu telu. Kabe yang anggap kulo itu lakon, ada yang kon ngakat, ada yang kon itu gak nempuh. Serepet. Aku meninggal gitu, maksudnya repot itu rabi bisa bareng-bareng, karena kiai ini bodoh, jadi oleh kayak tanggal itu. Dino itu tak, cara tak tekan ini, ada pitu, gitu. Sing kawasan kutok. Tak tahu lah kok bodoh, biasa jadi mereka hitungan jauh ini kan. Bodoh, wah. Ini Nusantara meneh. Ente wong Jawa iki wis ana hitungane. Wa ta apa iku apa-apa ora ya duh bendera ingsun aladi. Rupane dadi wa kang teladi khaliku dat sing gawe ingsun. Wa ini lan satu mending ingsun lahu maring apa ya abdi niku kawula. Ukiru kang ngakoni sapa ingsun wa akhdhu lan tunduk sapa ingsun. Pak ya aku mongko lamun ana apa hufrana sifat nyepura ya fadzalika mongko te sepurane Allah rahmatun iku dadi rahmat tenan. wa intakun namun ana pak lukhra sing liya ora disepuro fama mengko apa fama ana fama mung kete apa ana yang sing asna iso agawe ingsun maksudnya kalau ora disepuro pangeran terus aku iso apa ya kula cerita kiai yang paling saya kenang tuh begini ini rumakno tenan meskipun cerita itu analogis artinya analogis kias ada orang yang enggak pernah maksiat mulai kecil sampai tua singkat cerita orang ini kira-kira umurnya 80 tahun mati ditakoki pangeran kenapa sekarang kamu di surga karena saya selalu taat dan tidak pernah maksiat. Ini bukti kalau surga ada karena amal. Sama Allah, ya sudah kamu di sini 80 tahun saja. Waget dia. Kenapa kamu kaget? Yang saya ketahui ya Allah, surga itu selawas-selawas. Ya jarimu, aku yang melebus warga mergo ngamalmu. Nak mergo ngamalmu ya 80 tahun. Aku ngamal 80 tahun, ini sewargamu 80 tahun. Sing iso selawase ku rahmatku nak ngamalmu ora cukup, ngamalmu 80 tahun ini surgamu kudu 80 tahun wong kowe muni sebab amalmu. Terus jare Pak Cai ku, "Nggih mun Gusti, mboten krana ngamal kula, krana fadhil njenengan ngajari pengen wis kliwat gak isto." Nah, ini makanya kita harus yakin bus warga iku mergo fadhile. Lah wong saiki ra iso ngaji, bareng ana muni ngono, bus warga fadhile mergo amal. Nak ngono ora usah amal, wong stres iku, ngene paham. Maksudnya ku ora ngono. Ngamal itu bukti ikrar. Misalnya kita sujud sholat, itu bukti ikrar nek Allah iku pengira. Paham nggih? Soal kok mlebune swarga kita mergo fadhile Allah karena ikrar itu kebutuhan, nggih. Ikrar itu kebutuhan. Saya iki tak bedhei. 2 ditambah 2 itu berapa? 4. Jawab 4 itu kebutuhan. Karena kita punya akal mengatakan 4 itu kebutuhan. Lalu sama yang ngetes kamu dikasih hadiah uang 10.000. Ada gak hubungannya uang 10.000 sama jawaban 4? Gak ada. Jawaban 4 adalah kebutuhan hakiki, kebenaran. Sementara bonus adalah haknya yang mengasih. Nah kira-kira kayak gitu surga dan neraka ini. Kita mengatakan Allah Tuhan itu kebutuhan, kebenaran. Kebenaran hakiki memang kita harus mengatakan Allah itu Tuhan. Kemudian Allah memberi bonus kita masuk. Surga itu haknya pemberi. Paham ya? Sebab itu misalnya terus kita takut ingin ini, Mus. 2 tambah 1, 2, anak buat jawab 4, Mus. Tetap rata ke ipopo. Terus Mustafa, berhubung kapitalis. Tak jawab 5, timbang rantuk apa-apa. Lalu aku stres orang ini. Enggak jawab, stres orang. Stres. Jadi saya ulang lagi, kebenaran itu kebutuhan kita, kebutuhan akal kita, kebutuhan hakiki lah. Malahnya Allah ginate duko, masyur ini hadis kudsi. Ilam akun akhluku laulam akhluku apa salah sih laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an utoa jadi Allah kadang ya cara manusia itu ngenes laulam akun umpama ora ana sapa ingsun laulam akhluk umpama aku ora gawe swarga neraka apa kowe terus rasido nyembah aku mergo roh takwane wong nyembah pangeranmu mergo demi lebu mlane pangeran tak umpama aja aku ora gawe swarga terus kowe rasido nyembah aku. Kebetulan situ aku setia gunanya apa? Lagi aja sampai dari jenis yang ini aku aja sampai. Mulan aku lalu direncana kenal malaikat malik tak konyek kali sing ini gitu. Kalau nak malaikat Ridwan aku gampang, penting kenal malaikat malik. Dia gak minat narik kita nih rokok, bagus. Ridwan aku gampang, sini area aman, apa? Jadi misalnya kita beda imus ya, 2 tambah 2 berapa? 4. 4 itu kebutuhan hakiki objektif. Terus saya punya niat baik sing jawab 4 tak kasih uang 1 juta. Tapi kan uang 1 juta dengan jawaban 4 kan enggak ada hubungannya. Tetap 2 tambah 2 itu 4 ada hadiah maupun tidak ada. Hadiah ada servis maupun enggak ada. Ya sama, ketuhanan Allah itu hakiki. Cek Allah ngadiahi swarga cek ora tetap Allah itu pengera. Mana Allah tahu mempertanyakan, "Cung, misalnya aku ora gawe swarga terus kira nyembah aku." Kok gue jawab iya, wah. Celek tenan lho. Mulane cara pangeran, mulane ngaji Quran sing tetep minimal kados 10. Mulane Allah ngitopi ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardhiya fadkhuli fi ibadi. Cung kowe iku sing penting berstatus hamba se. Ning dinggon jenenge hamba pokoke dikongkon nurut se. Lagi fadkhuli jannah. Tapi status kehambaan kita ini ndak ada. Kita semua itu angkuh sekali. Wong hubungan mbek bose aja hitung-hitungan. Wong misale Ruhin nek nganggep aku sekiyane, iku wae tak kongkon perhitungan ra pantes. Misale Ruhin tak kongkon ning Jakarta, kene ning Jakarta iki tiket iki. Opahe piro, Gus? Iku wae ra pantes. Ambek guru ngomong ngene ra pantes. Iki ambek Allah dikongkon Allah hitung-hitungan iku ra kawula blas. Iku mitra dagang jeneng. Padahal Allahu la syari Allah. Allah ora nimo mitra. Hubungan kita dengan Allah itu mau satu ubudiyah. Mulane fadkhuli fi ibadi. Lah iku maca Quran tenan. Lagi wadkhuli jannah. Lah iku ora wong sembrono. Mulane kula nu kadang muwangkel kok ya Allah ya Allah muga do waras. Mulane late ikhlas mu dilah. Kan kula sampe nglatih ikhlas itu termasuk kula kiai ra seneng disowani om karena tadi sekali saya nerima sowanan nanti yang sowan itu enggak ketemu aku enggak nyaman. Aku mau ngaji orang ketemu Gus Bak enggak marah. Akhirnya kamu enggak karena ilmu demi ketemu saya. Saya juga gitu, mungkin sama manusia nak ditamoni wong happy, raine ganteng, ceria, tamoni Mustofa sumpah kok salahno pangeran. Iki Umi Maktum kok kayak gremeng kan. Ana menisan ngene kan saman. Arep-arepmu aku mulang ikhlas kowe ngaji ikhlas, sembuh kok totalan. Engko syukurane nang swarga ra khataman. Paham kan gak usah bayar dadi luwe kan. Cara salaman Al-Farisi ngono, salaman Al-Farisi ku bar buka Baitul Maqdis dijak syukuran besar-besaran jare saman cungkok edung syukurane nang swarga. Indakhaltul jannah fa ana karib wa indakhaltun nar fa ana laim. Kok aku nak ning swarga berarti wong terhormat. Kok syukuran cungkok tak undang. Ya enak lah gratis urus swarga. Tapi aku direncana kok syukuran ning swarga. Tak undang kok, yakin tak undang. Tapi nak ora ketemu awas. Ana ketemu di mana kamu? Apa rasa syukuran mari ketoron asik ra ketemu. Nek kapan-kapan syukuran, rugane susul, ana khatam jalan nyembelih sapi jare lho. Ngene kene. Tapi dekne sing kon masak. Kon masak wong ra doyan kabeh terus dikakno dene. Ya dadi late, dadi late ilmu iku berdasar hakikat. Mulane pangeran nak nyifati dadi iku hak hak apa qala fal haqqu wal haqqo aku. Dadi 2 tambah 2 4 iku barang hak. Barang hak iku ora ono hubungane mbek servis sosial. Jadi 1 tambah 1 ya 2, contoh hadiah atau hadiah ya 2. Kemudian yang bertanya ini punya kebaikan kamu dikasih hadiah, tapi ini enggak mengikat, enggak ada hubungannya. Tetap 1 tambah 1 itu kalau cukup mendingan ini, 1 tambah 1 jangan kayak apa? Kalau kayak apa-apa, tak jawab 15. Misalnya pangeran, cung, kamu nyembah aku, ya aku pangeran. Jadi kayak apa, Gusti? Ya rata kayak apa-apa, oh, gak usah, Gusti. Ada nyembah Fir'aun, jangan kayak dua, oh, kelapa. Mulanya, ujur geman, sidik-sidik materi, ujur geman. Milih presiden materi, milih bupati materi. Mulanya ngendikane Kanjeng Nabi, sok mbenu barokai bumi dicabut, nak wong wis baya imaman, layu bayihu illa lidun, ya ambek at imam ya faktore mate iku sok ben barokatul arti dicabut. Lah saiki wis ngono. Mane Indonesia jare kaya raya urip ora karu-karuan. Wis barokatul arti milih RT, milih ketua opo wae dhuwit. Saiki karek milih ulama sing rum dhuwit, mulane ora usah diterusno iku ampun. Mergo iki cek ana kompetisi fair nang ulama. Germatane kita bener, rangnone enak cek payu. Ben nak kompetisine dhuwit pisan wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane sumben barokatul ardi ku sak. Nah saiki sira sumben nabi ngerti kan sumben kan sing nabi. Saiki wis entek sumbene. Ya wis saiki ku kahanane wis ngono kok cek waca sumben pang rasa iki. Sumben diwaca zaman Kanjeng. Saiki ya wis. Wis opo dhisik-dhisik. Wis suwi apa apa. Wis suwi saiki. Wo ta ora waran. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qol. Mantis sapane wong arep ngarepno sapa man Allah yufiko. Niki di nawaca iki dungane Kanjeng Nabi. Mantis sapane wong arep ngarepno sapa man Allah yufifa. Enyen to ora ngandekno sapa Allah, ora ngandekno ing man sapa Allah apa. Ala qabihi amalihi ing atase ndeke amal-amale wong. Walayan sura lan ora gelar sapa Allah lagu maring man diwanan ing buku. Jadi wong sing kepengin ora dipermalukan Allah di depan umum untuk membaca buku-buku kejelekannya di dia. Jadi gak dipertontonkan kejelekannya. Yufaljat umongko dungo sapa wong biada doa lan ikhlas dungo. Niki dawuh Kanjeng Nabi lho fidu buri kuli salaten ing dalem saben-saben bar napa salat. Bahwa te hada doa iku ngene. Allahumma dawani nate kula sukano. Soal redaksinya beda-beda. Kalau riwayat ini begini tapi mau padha sing ngatir yen kula ulangno jenengan. Allahumma dawani inna maghfirataka. Kalau dulu di kitab Hayatu Shobah kan langsung maghfirotuka nggih. Ini wonten inane tapi mboten napa-napa. Inna maghfirotaka satune sepuranane jenengan iku arja luwe ka arep-arep min amali dibanding amal ingsun. Jadi kita berharap rahmatnya Allah itu karena jembare rahmate Allah, bukan melulu mengandalkan amal. Intinya jumlah maghfirah Allah lebih menjadi harapan kita karena maghfirah Allah tidak terbatas. Wa inna rahmataka lan satana rahmati panjenengan ausaul wis jembar mindam ditimbang desa ingsun. Allahumma du Allah ilam aku namun ora ana sapa ingsun iku ahlan iku layak an ablugo ing yen to nyampe ingsun. Ingsun nyampe rahmataka ing rahmati panjenengan. Jika saya tidak layak untuk sampai ke rahmatmu ya Allah, fa rahmatuka mongko te rahmat panjenengan ku ahlun iku layak antab ruho yang tertumpuk apa rahmat ni ingsun. Jika saya dengan kapasitas saya tidak layak mendapat rahmat engkau, maka rahmat engkau tetap layak mendapatkan saya. Iku nyata, iku lo ngerasa nuti. Ane kulo suwon gising seneng kulo ni dungo yo sering-sering banget. Imane dijogo. Dungo yo kadang-kadang wae imane dijogo. Kita untuk rahmati Allah zaman urung dungo. Untuk amane Allah ya zaman sedurung itu. Dungo untuk kabeh fasilitas tauhid ya zaman urung ngaji iku nunjukno kabeh iku minau saya kita men tak bedhei rungokno tenan kaya kula mulai cilik kan urip umume cah cilik ugen ya dolanan nekeran kadang golek manuk golek pitik pokoke ya seneng paham nggih napa suweneng banget jenenge cah cilik main apa saja seneng padahal pas iku ya urung kenal pangeran ya urang ya ora ndonga yo seneng. Barang wis tuwek ape seneng wae kok cek repot ya kudu duwe dhuwit di bojo nriman kudu duwe tangga sing apikan cek kakean cangkeme wong zaman rung roh popo ya wis iso nak ngono seneng iku peparinge paham nggih saiki ana wong nyun sewu misale dadi lonte umur 20 tahun bareng dadi lonte umur 20 tahun pertama entuk rezeki iku mergo diboking regane 1 juta. Hari kedua dibokongnya regane 500.000. Terus mending ngene kan. Lah nek aku ora dadi lonte mangan konti. Lah genane umur 20 tahun rong dadi lonte ya iso mangan. Mulane transaksi sekarang lu goblok. Mulane kowe jugeman dadi PNS tambah kafir, dadi guru malah dadi kafir. Kowe bareng dadi pedagang malah kafir. Ora kok kafir dadi ora mukmin mboten kan ngono iku wae. Zaman urung dagang ya tau seneng. Zaman rong PNS ya tau seneng. Zaman rong dadi mubalig ya tau. Lu bareng sedadi mubalek larisnya pedak mulut terus narah mulut itu sumpek kabeh. Lu iku apa-apa nan rahmate Allah zaman kita orang jalung ya wis dikai. Mulane kula nu mboten kula nyuwun sewu guys, ketika saya sekarang ngaji di Jogja dan yang ngaji banyak, itu tidak lebih seneng. Karena dulu ketika saya orang kenal sampean ya wis seneng, aku zaman ngontrak melarat tuh ya wis seneng, mergo aku sampe pangeran. Sering sholat, sering dhewean ning kamar ana sing ganggu. Malah juga kenal kue kira untuk masalah. Buka, brutu, ngaji, gue paham bora yo raro. Kue untuk ganjaran, gue boleh ilmu. Kulo nanti diomongin santri, yoro tuh kerajaan santri saran tapi konco kulo. Kejadian bik kulo ganjarannya kata kulo apa iso. Hadisnya uang boleh ilmu itu mbus warga sama orang boleh itu sentuh. Wah semuanya itu nanti jadi hadisnya itu kagum kita yang boleh sampai orang melepuh hadisnya itu sentuh. Wah sembrono juga. Lah kok ape bantah ra iso menyenteke sapa sing golek ilmu digampang nang lebu suar. Iku sing golek lho Gus ora sing tok. Sembrono iki. Ya ora tok kalih urin. Riyen zaman kula teng sarang sering wakil kula. Nganti saiki wis dadi kiai. Barang dadi kiai ya wah kula pancet ya Gus kalah kok jenengan jare utang kemu. Dene ora tok kurang ajar dadi kiai kurang ajar. Nah, dene ora pati seneng mulang, nanti diomongi masyarakat. Pak Yai, jenengan kok ora seneng mulang, ilmune akeh ora mulang. Terus piye ki nyalahno aku? Nggih-nggih nyalahno jenengan. Aku wis tau golek ilmu. Dadi dosaku wis ilang mergo wis golek ilmu. Aku wis ora golek ilmu nyalahno kiai. Kuwi dhewe kok wajone, Pak. Mantes iki po ancet sowan te. Ora garu-garu. Ora nate itu, dadi dene alasane ngono. Dene nyen jarak. Aku pancen ra kepengin entuk ilmu. Mergo nak engkok kecekel iku jenenge gak golek. Jadi ini jarak deh, nah, orang tuh ilmu cari jarak ben. Apa kau madzhab pemono? Jadi golek terus orang perlu apa? Kecekel. Ben lebu hadis, sopo sing golek. Kan rano hadis sing nyekel. Lah kiai kan wes nyekel kan wes iso. Yo hadisku rai kule dul dul lah. Hadisku malah alul ulama baru satu ambia. Lopi ya gus kau aduk hadis lah, kau yang aduk. Kalau baleni malih, jangan sampai kita ini menjadi kafir. Kafir lugot tentu bukan kafir tidak mukmin, enggak kafir apa lugot. Kafir lugot itu kalain sakartum, lazidanakum malain kafartum. Coba misalnya gini, Misalnya saya orang kaya karena pedagang. Kemudian setelah kaya saya bilang gini, wah saiki seneng duitku akeh, karyawanku akeh. Dia berarti menafikan puluhan tahun yang dekne seneng mau terima diutangi wong 10.000, yang dekne seneng perkara dikei harapan konco, yang dekne seneng terima untuk kontrakan murah. Kita ini puluhan tahun punya kisah seneng dengan hal-hal yang kecil, karena Allah punya kemampuan seperti itu. Bareng mapan kok munine seneng perkara mapan, itu kan kurang ajar tenan. Dia menafikan nikmati Allah 20 tahun yang lah. Coba zaman ke SMA. Mungkin digratisi uang numpak sepeda motor gak ditobal wis ana ora karuan. Mergo selisih dhuwit 2.000. Ke latihan dadi kiai, bojo ngamuk terus, salami templek tangko 20.000 seneng ora karuan. Bareng dadi mubalek kena narip. Mergo kebutuhan tinggi. Wah, aku tetep engkar nganti mati tak lawan, nganti ngarepe pangeran tak lawan. Pengakuan kok ngono. Oh, tak lawan. Kowe aja sing lawan gak imbang, aku sing lawan. Ana kelakuan. Lho saya sampai sekarang ini saya ndak sombong. Saya sampai sekarang itu biasa. Anak saya mulai yang barep, yang kedua, yang ketiga. Itu biasa sampai sekarang butuh sesuatu yang di atas 200.000. Sampai sekarang mesti bilang, "Pak, kalau setelah saya di Pak, Pak, itu Bapak kalau setelah dari Jogja saya belikan ini." Sampai anak saya yang paling kecil begitu. Karena enggak pernah keluarga saya mendewa-dewakan materi. Jadi biasa keinginan tertunda itu ya. Padahal tanpa saya kerja pun saya mampu. Tapi memang tak tradisikan seperti itu. Aku rohku anak-anakku cilik dolanan nekeran, udan dudusan semeneng aku nangis. Mergo Allah dhe sifat sing abadi wa annahu athaka wa abka. Allah sing maringi kowe iku iso guyu lan maringi kowe iso. Cacile-cilik dolanan udan-udanan semeneng. Puluhan tahun mereka senang hal-hal yang kecil dan Allah mampu memanes anak yang larat-larat di seneng dolanan lali nak wong tuane bocah abg wengke era karuan lali nak wong tuane dadi TKW. Coba saking pintere pengiran memanet senenge kawulane bareng tua-tua lali syaratnya seneng mubalek kondang, syaratnya seneng PNS untuk sertifikasi, syaratnya seneng dadi wali sing suwanane akeh. Lu apa-apane seneng ora usah syarat, pokoknya anggere pengiran ngrasakno rahmat iku seneng wa anna wa ataka wa abga. Lan kula mboten nate Gus. Wah, sekampungan buah. Kuwi nang di swarga tak protes wong, yakin. Lan aku direncana kenal malaikat malik, mesti tak kon nyurdir sing mentale ngono. Kampungan banget. Coba ya tadi. Ana wong nyuwun sewu lho, misale dadi londe umur 20 tahun. Bareng roh rasane iso mangan mergo dhuwit kok hasil ngonte terus muni. Nah aku rasa di lonte mangan apa? Oleh 20 tahun yang lalu sebelum jadi lonte apa dia tidak makan? Paham ya? Apa dia tidak senang? Copet juga begitu, maling juga begitu. Sebelum dia jadi copet apa tidak pernah punya uang, apa tidak pernah senang? Kan dibawahnya pernah senang. Di dunia soleh juga gitu, di dunia soleh sudah saya puji. Sebelum jadi mubalik apa tidak pernah senang? Sebelum jadi ustaz apa tidak pernah senang? Sebelum jadi hafid apa tidak pernah? Kayak aku sebelumnya kenal sampean kabeh apa rasane zaman ini yuk jomlah itu ya senang. Udah pangeran damai, rana sing ganggu. Ya seneng ae. Saiki ya seneng mergo ketanan ya seneng ae lah wis seneng. Engko rame-rame napa. Lah iya lateh urip iku fatkhuli fi ibadi. Lah mulane kowe sampean mati ya ngono. Gusti, ketika saya hidup, iya enggak tahu caranya kenapa saya hidup. Kowe saiki roh, kenapa kamu hidup? Kamu ndak ikut noto paru-paru, enggak ikut noto jantung, ndak ikut noto oksigen. Tahu-tahu hidup. Berarti hakikat kita hidup tuh tahu caranya ndak? Ndak tahu, tahu-tahu hidup. Lah kalau begitu kenapa kamu mati takut? Aku nek seneng lemah terus carane urip piye? Zaman kowe urip lah ora roh carane. Berarti ya ngene Gusti mati nggih pun. Zaman urip kowe ora roh carane urip, mengke mati ya ora roh meneh. Tuma kula tetep roh nek ana ka ala kulli syai'in qadir. Nah, iku kawula tenan, iku fatkhuli fi ibadi wa dkhuli jannah. Oh, saiki ora logika. Menurut logika, logika mbahmu. Yo tobat yo. Yo tobat yo. Nggih, wis pokoke kok. Tapi wis keren muni jawab nggih wis keren. Ya, pokoke jika amal saya tidak layak mendapat rahmat-Mu, maka rahmat-Mu yang layak mendapatkan saya. Ya ku mau. Misale kepengin seneng nak cara pikirane wong ngenteni di duwe, ngenteni dadi pegawai negeri, dadi kiai top, dadi mobile kondang, ora usah ngono. Nak kowe kepengin seneng, Allah duwe cara carane nyenengno kita tanpa itu semua. Mergo Allah dhe sifat apa wa annahu wa athaka wa abka. Wa annahu lan satemne Allah iku athaka. Wa ya Allah iku athaka zat sing maringi guyu. Wa abka lan sing maringi nah. Mergo li anna karon sak temne rahmat Allah taala iku wasiatku jembari apa rahmat kula sae ini saben-saben perkara ya rahmar rahim. Alhamdulillah innal aziz wa Alhamdulillah.